Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin wa la 'aqibata lil muttaqin. Wassalatullahi wa salamuhu 'ala nabiyyina sayyidil mursalin wa 'ala alihi al mutahhirin wa ashabihi al thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kita terhadap risalah Syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadits karya Syekh Rabi' hafizahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada penjelasan beliau tentang firman Allah Subhanahu wa taala, هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الإمام أبو عثمان rahimahullah ta'ala, beliau berhujjah dengan ayat ini, barakallahu fikum. Beliau mengatakan, kama akhbarallahu anil rasikhin fil ilm, sebagaimana telah Allah beritakan tentang orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Mereka mengatakan, warasikhuna fil ilm yakulun, mereka mengatakan, amanna bihi, kami beriman, kullum min indi rabbina, semuanya itu dari sisi Rabb kita. Baik. Dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, beliau menjelaskan, hadhihi qira'atun li katsirin minas salaf yaqifuna 'ala qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini qira'ah dari kebanyakan para salaf. Mereka waqaf, berhenti pada lafaz wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Waqaf, berhenti di situ, ada tanda waqaf. Di situ ada tanda waqaf lazim. Harus berhenti di sana. Wa qira'atun ukhra, di sana ada qira'ah yang lain. Tunsab ila bin Abbas wa ghairihi minal ulama. Yang qira'ah ini dinisbahkan kepada Abdullah bin Abbas dan selain beliau dari para ulama. Mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm. Jadi tidak waqaf pada kalimat illallah, tapi dilanjut warasikhuna fil ilm. Baik. Sehingga dengan dua qira'ah ini, dua qira'ah ini semuanya sahih, semuanya benar, dan setiap dari dua qira'ah itu memiliki makna masing-masing. Barakallahu fikum. Memiliki makna masing-masing. Apabila dengan qira'ah yang pertama, qira'ah kebanyakan para salaf, mereka waqaf pada kalimat illallah, cuma waqaf, Berarti wawu yang setelahnya warrasikhun, wawu setelah kalimat illallah, wawu di situ berarti wawu istinafiyah. Wawu istinafiyah. Wawu yang terletak di awal jumlah, tidak berkaitan dengan jumlah sebelumnya. Wawu istinafiyah. Istinaf itu memulai di awal. Ini di awal jumlah. Adapun jika dibaca dengan qiraah yang kedua, tidak waqaf pada kalimat illallah, maka wawu di situ menjadi wawu ataf. Wawu ataf. Sehingga cara membacanya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Sehingga yang setelah wawu ini sama hukumnya dengan sebelum wawu. Karena wawunya wawu ataf. Baik. Qala wa yaj'aluna 'ilmal mutasyabih mimma ya'lamuhu ar-rasikhuna fil 'ilm. Sehingga jika dijadikan wawu tersebut wawu ataf, maka yang mengetahui takwilnya itu adalah Allah dan ar-rasikhuna fil 'ilm. Orang-orang yang rasih, yang kokoh dalam hal ilmu. Barakallahu fikum. Kalau di waqaf berarti yang tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Titik berhenti. Kemudian warasikhuna fil ilm, adapun orang-orang yang kokoh dalam hal ilmu, mereka mengatakan kami beriman. Kami beriman. Semuanya itu datang dari Rabb kami. Barakallahu. Baik. Qala wa wajhu dhalik anna man waqafa ala qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu ila Allah. Bahwa yang membaca dengan cara waqaf wa ma ya'lamu ta'wilahu ila Allah, berhenti di situ, yaj'alul wawa fi qawlihi, mereka menjadikan wawu dalam kalimat warrasikhun menjadi istinafiyah. Fayaqifu ala qawli, sehingga mereka berhenti waqaf pada kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Qal wa yaj'alul wawa fi qawlihi warrasikhuna fil ilm yaqulun yaj'aluha istinafiyatan. Mereka menjadikan wawu istinafiyah. Wal farqu bainal waw, wal farqu bainal waw istinafiyah wal waw al atifah, anna al waw al istinafiyah lil ibtida al kalam, li ibtida al kalam, wal atifah taj'al ma ba'da al waw ma'tufan ala ma qablaha wa yusharikuhu fi al hukm. Perbedaan antara wawu istinafiyah dan wawu atifah, jika wawunya itu wawu istinafiyah, berarti wawunya tersebut libtida'il kalam, untuk memulai kalam baru, jumlah baru, tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Wal atifah, adapun wawunya jika wawu itu atifah, wawu ataf, taj'al ma ba'dal wawi ma'tufan. Berarti menjadikan yang setelah wawu itu ma'tuf kepada yang sebelumnya. Alama qablaha. Wa yusharikuhu fil hukum. Yang setelah wawu itu sama-sama dalam hukum dengan yang sebelum wawu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam hal ilmu. Barakallahu fikum. Ini jika wawunya wawu atifah. Wa kilal qira'ataini jayyidah. Dua qiraah ini semuanya bagus. Semuanya benar. Kullun minha laha ma'nan sahih. Setiap dari qiraah itu punya makna yang benar. Akan dijelaskan oleh beliau. Kama qala dzalika Ibnu Taimiyah wa ghairuhu minal ulama. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selain beliau dari para ulama bahwa kedua qiraah itu qiraah yang sahih. Falladzina yaj'aluna al-wawal isti'nafiyatan wa yaqifuna 'ala qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah yuriduna ma'rifata haqa'iqil asya' wa kayfiyataha. Baik. Adapun yang menjadikan wawu itu istinafiyah dan waqaf pada kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah waqaf, mereka menginginkan yang dimaksud dengan ta'wil di sini wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya. Yang dimaksud ta'wil di sini adalah ma'rifata haqa'iqil asya wa kaifiyatiha, pengetahuan tentang hakikat sesuatu dan bagaimananya. Tidak ada yang mengetahui hakikat tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah. Illallah waqaf situ. Rasikhun al-fil ilm enggak tahu tentang hakikat sifat. Hingga waqaf di sana. Tidak ada yang mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah dan kaifiyahnya bagaimananya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini makna ta'wil ketika qiraahnya diwaqafkan. Maksud dari ta'wil, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya. Apa yang maksud ta'wil di sini ketika waqaf? Ta'wil yang maksud adalah pengetahuan tentang hakikat sesuatu dan kaifiyahnya. Dari ayat-ayat yang mutasyabih. Termasuk ayat mutasyabih tentang ayat-ayat sifat. Barakallahu fikum. Di sini mutasyabih maksudnya bahwa barakallahu fikum ya, mereka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat ini bahwa ini tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang mengetahui hakikat dari sifat tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makna diketahui, maknanya diketahui. Barakallahu fikum. Qala kama ma'rifati haqiqatil istiwa wal wajh wal yadain wa ma akhbara Allahu bihi min na'imi ahli al jannah min al libas wan nikah wa ma syakara dzalik. Seperti contohnya pengetahuan tentang hakikat istiwa seperti apa? Hakikat wajah bagaimananya? Wal yadain, kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah beritakan dari kenikmatan-kenikmatan ahlul jannah. Ini berita-berita yang tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan ahlul jannah, minal libas, pakaiannya seperti apa hakikatnya, bagaimananya. Wan nikah, wa masyakara dzalik, dan yang serupa dengan itu. Ini perkara-perkara yang tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada syai'un la ya'lamuhu illallah. Ini diantara perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fana'rifu minhal asma wal ma'ani fil jumlah. Kita mengerti tentang nama-namanya dan makna-maknanya. Disebutkan kenikmatan ahlul jannah itu ada buah ini, itu, ini, itu. Disebutkan dalam ayat. Barakallahu fikum. Demikian pula Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya. Kita mengerti arti ataupun dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, apa makna dari kalimat tersebut, kita tahu. Secara jumlah, secara keumuman. Lakin al-haqa'id, tetapi hakikatnya, wal-i'hatah biha, dan pengetahuan secara rinci meliputi keseluruhannya, di sini, hadza yahtassu bihillah. Seperti ini khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Wa yanfarid bihillah wahdah. Dan dia yang mengetahui secara pribadi, sendirian. Yanfarid bih. Allah sendiri yang mengetahuinya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga yang dimaksud dengan ta'wil di sini adalah pengetahuan tentang hakikat sesuatu dan kaifiahnya. Jika bacaannya di waqaf. Walladzina yaj'aluna al-wawa 'atifatan wa yaqifuna 'ala qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm. Adapun yang membaca dengan qiraah disambung, tidak waqaf di situ, menjadikan wawu menjadi wawu 'atifah, dan mereka waqafnya di kalimat war-rasikhuna fil ilm, fa hadza ma'nan sahih. Di sini pun juga terdapat makna sahih di sana dalam qiraah ini. Lakin al-ilm huna, tetapi ilmu yang dimaksud di sini bi makna tafsir wa fahmil makna fil jumlah min ghairi ihathah wa ma ya'lamu ta'wilahu. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam hal ilmunya. Yang mengetahui Allah dan orang-orang yang kokoh dalam hal ilmu, para ulama. Apa yang maksud dengan takwil di sini? Yakni tafsir. Tafsir dan pemahaman terhadap makna dalam kalimat tersebut. Secara jumlah, min ghairil ihatah, tanpa meliputi, memerinci sampai mendalam. Karena kalau merinci sampai mendalam secara hakikat dan kaifiyah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fana'lamu annallaha istawa, au fana'lamu inna lillahi istiwa'an, lakin hakikatul istiwa la na'rifwa. Kita tahu bahwa Allah itu memiliki sifat istiwa, tetapi hakikat istiwa itu kita enggak tahu. Li'annal istiwa ma'lumun wal kaif majhul. Karena istiwa itu perkara makna yang telah kita ketahui maknanya, adapun kaifiyahnya majhul, tidak kita ketahui. Wa kadzalika naqulu fi kulli sifat. Demikian pula kita katakan pada setiap sifat, minan nuzul wal maji war ridha wal ghadab wal ilm wal qudrah wal iradah. Sifat-sifat Allah nuzul turun, maji datang, ridha ghadab marah, ilm qudrah wal iradah keinginan. Kullu sifatin naqulu fiha, setiap dari sifat yang Allah sebutkan atau rasulnya sebutkan, kita katakan inna hadhihi sifah ma'lumah wal kaif majhul. Semua sifat ini diketahui maknanya, adapun kaifiyahnya majhul, tidak diketahui. Li'annahu mimma la ya'lamuhu illallah. Dikarenakan itu termasuk dari perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Qala wa dhahiru kalamil musannif huna yuhim ba'da syai'. Zahir dari kalam musannif di sini ia menggambarkan sedikit makna suatu yang barakallahu fikum iskal padanya. Lakin huwa min ahli sunnah. Tapi kita yakini bahwa beliau adalah dari para ulama ahli sunnati wal jamaah. Min ulama ahli hadith, insyaallah. Fi anna hadhihi sifat na'lamuha fil jumlah wa na'rifu ma'naha, lakin haqa'iqaha wa kaifiyatuha la ya'lamuha illallah. Bahwa setiap sifat-sifat ini kita mengerti maknanya secara jumlah, tetapi hakikat dan kaifiyahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Fal ilm wal ihatah. Maka ilmu dan pengetahuan secara rinci dengan hakikat dan kaifiahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa nahnu na'lam min lughatil Arab ma'ani hadhihi sifat. Kita tahu dari bahasa Arab makna-makna dari sifat-sifat ini. Wa annal yadain ghairul wajh. Wa annal yadain ghairul wajh. Kita tahu dalam bahasa Arab itu yang kalimat yadain itu bukan wajah. Kan gitu kan? Secara makna dalam bahasa, yadain itu bukan wajah. Wal wajh ghairul yadain. Wajah bukan dua tangan. Baik. Karena kita ngerti maknanya. Wa ma ila dzalik dan seterusnya. Wa na'lamul qudrah, madza yuradu biha? Dan kita tahu apa itu makna qudrah. Kita mengerti maknanya. Apa yang dimaukan? Wa annaha tata'allaqu bil maqdurat. Qudrah itu berkaitan dengan maqdurat, sesuatu yang ditentukan. Wa anna sam yata'allaqu bil masmu'at. Sam, sifat sam pendengaran itu suatu yang sifat yang berkaitan dengan masmu'at, suatu yang didengar, suara. Berkaitan dengan suara. Wal basar yata'allaqu bil mubsirat. Adapun penglihatan, Allah memiliki sifat basar, yubsir, Allah memiliki sifat yubsir, melihat. Di situ berkaitan dengan sesuatu perkara-perkara yang dilihat, sesuatu yang mar'i, sesuatu yang bisa dilihat. Wa hakadha seterusnya. Fa na'taqid annallaha yarana wa annallaha yasma'una. Kita yakini Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Wa annallaha yubsiruna wa annallaha yanzil wa annallaha yaji. Bahwasanya Allah itu melihat, Allah turun ke langit dunia. Kita yakini Allah itu datang. Fa hadhihi nusbituha lillahi wa nu'minu biha wa nunfi anha at-tashbih wa takyif wa ta'til wa tahrif. Kita mengimani ini semuanya, kita menetapkan sifat-sifat ini bagi Allah, kita mengimaninya dan kita meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tersebut tasbih, penyerupaan, takyif, pembagaimanaan, ta'til, penolakan, tahrif, perubahan makna dari barakallahu'alaikum makna yang hakiki. Wa ammal haqiqah min hadhihi sifat wal kaifiyat. Adapun hakikat kaifiyahnya dari sifat-sifat ini, la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari penjelasan beliau. Kemudian beliau berpindah pada ucapan muallif al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Baik. Qala wa ayatul kitab wa akhbarur rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahihah al-munirah an-natiqah bihadhihi sifat wa ghairiha katsirah yatulul kitab bi ihsa'iha wa dhikri ittifaq a'immatil millah wa ulama'iha ala sihhati tilkal akhbar al-warida biha wa aktsaruha mukharraj bil asanid as-sahihah fi kitab al-intisar. وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار. Beliau mengatakan dan ayat-ayat dari Alkitab, demikian pula berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahihah yang menyebutkan tentang sifat-sifat ini dan selainnya masih banyak. Yatulul kitab bi ihsa'iha, akan panjang kitab ini jika menyebutkan secara rincinya dan menyebutkan barakallahu fikum wa dzikri ittifaqi a'immatil millah, dan telah disebutkan kesepakatan para imam-imam agama wa ulama'iha dan ulama'nya ala sihhati tilkal akhbar, tentang sahnya berita-berita tersebut yang datang dengan membawa berita sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakannya muharraj telah dikeluarkan dengan bil asanid as-sahiha, dengan sanad-sanad yang sahih di dalam kitab Al-Intisar. Ini beliau mengisyaratkan pada kitab beliau yang lebih lebar, lebih luas, lebih barakallahu fikum panjang lebar membahas tentang sifat, disebutkan bersama dalil-dalilnya secara rinci. Wa syartuna fi awwal hadzal kitab, dan syarat kita di awal dalam kitab ini kata beliau al-ikhtisar wal iktisar, ringkas dan barakallahu fikum padat, ya, tidak panjang lebar. Ringkas, pendek, tidak panjang lebar. Ala adnal miqdar, sesuai dia, ya, seminim mungkin, ya, sesingkat mungkin. Dunal ikthar, tanpa memperbanyak biriwayatil akhbar, riwayat-riwayat, dan tanpa memperbanyak penyebutan sanad-sanad yang sahih tentang menukilkan, ketika menukilkan athar dan para musannif sanad-sanad tersebut yang sahih dari para musannif kibar, para ulama, para pengarang, para ulama barakallahu fikum kibar. Beliau menjelaskan qala rahimahullah wa ayatul kitab wa akhbar rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahihah al-munirah an-natiqah bi hadhihi sifat wa ghairiha law qala as-sahihah al-mufidah li hadhihi sifat aw allati nastafidu minha hadhihi sifat badal qawlihi an-natiqah bi hadhihi sifat. Kalau seandainya beliau tidak mengatakan an-natiqah, kalau seandainya diganti dengan kalimat as-sahihah al-mufidah, gitu ya, bukan as-sahihah al-munirah an-natiqah. Kalau seandainya beliau mengatakan as-sahihah al-mufidah li hadhihi sifat allati nastafidu minha hadhihi sifat, ini tentunya lebih tepat, lebih pas, kata Syekh Rabi' Abdullah Ta'ala. Lianna kalimat natiqah, dikarenakan kata natiqah, qad tustaghrab, ya, mungkin mengherankan kalimat natiq. Barakallahu fikum. Berita-berita Rasul yang berbicara. Sehingga kalimat natiqah ini, terkadang kalimat ini, ya, aneh, begitu. Sehingga kalau seandainya beliau mengatakan al-mufidah, berita-berita yang memberikan faedah tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya lebih tepat. Kemudian belum jelaskan katsiratun jiddan, berita-berita dari Rasulullah SAW dan ayat sangat banyak sekali. Akan panjang kitab jika disebutkan seluruhnya. Fa innal Qur'an al-Karim mali biha, Al-Quran penuh dengan, nah ini banyak berbicara tentang sifat-sifat Allah. Fala'alla akthar al-ayat al-mahtumah biwasfin aw wasfain min sifatillah. Di sana banyak ayat yang diakhiri dengan satu sifat atau bahkan dua sifat. Banyak ayat yang Allah menutup ayat itu dengan satu sifat atau bahkan dua sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Aw ismun min asma, awis min asma'illahi ta'ala, atau Allah menutup dengan nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, seperti wahuwa sami'ul basir. Banyak sekali ayat-ayat yang ditutup dengan nama-nama ataupun ditutup dengan sifat-sifat. Mith qawlihi, seperti firman Allah innahu huwa sami'ul alim, ditutup dengan nama as-sami'ul alim, terkandung padanya sifat as-sam' wal ilm. Kemudian innahu huwas samiul alim, innahu huwal alimul hakim, walau syaa Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid, sifat yurid, arada yuridu, iradatan, sifat iradah. Kemudian wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sifat yuhib, ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wal ahadits kadzalika katsiratun jiddan, dan ayat dan hadis-hadis juga sangat banyak sekali. Fa indakum kitab tauhid min sahih Bukhari. Kalian ya bisa melihat, bisa punya, memiliki kitab ya, kitab tauhid dalam sahih Bukhari. Wa ufridat au afradat kutubun fil aqaid. Ufridat kutubun fil aqaid li isbati sifatillah wa asma'i bi adillatiha. Dan di sana bahkan banyak kitab-kitab yang disendirikan pembahasannya, pengarangannya dikarang khusus membahas tentang akidah al-asma wa sifat, penetapan terhadap sifat-sifat Allah dan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Khusus kitab-kitab khusus banyak yang ditulis oleh para ulama. Qala rahimahullah. Wa dzakara ittifaq a'immatil millah wa ulama'iha ala sihhati tilkal akhbar al-waridah biha. Dan beliau menyebutkan di sana tentang kesepakatan para ulama tentang kesahihan berita-berita yang datang membawa berita tentang sifat-sifat. Ai bi sifatillah, yang membawa tentang berita sifat. Al-kathirah, yang sangat banyak. Allati tadhammanaha kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang telah dikandung dalam kitab-kitab Allah, dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaruha mukharraj bil asanid asahihah. Kebanyakannya dari berita-berita tersebut, hadis-hadis tersebut itu datang dengan sanad-sanad yang sahih. Wa aktsar hadhil akhbar alwaridah bi hadhihi sifat, dan kebanyakan dari berita-berita ini yang datang membawa berita tentang sifat ini semuanya datang dengan sanad-sanad yang sahih. Naam fi shihah wal masanid, dalam kitab-kitab sahih. Ya, sahih Bukhari, sahih Muslim dan sahih-sahih yang lain. Demikian pula masanid, musnad-musnad. Musnad Imam Ahmad, musnad barakallahu fikum yang lainnya dari para ulama. Wal ma'ajim dan mu'jam dan selainnya. Wa qad yufham min kalamihi rahimahullah anna hunaka sifatun sabitah fi sunnah wa lam tarid fil kitab. Dan dipahami dari ucapan beliau di sini, di sana ada sifat-sifat yang sabit yang telah tetap bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnah yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di sana ada sifat yang itu sifat yang sabit lillah bagi Allah tetapi tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ala kulli hal, berdasarkan ini semuanya kesimpulannya bahwa ahlul batil yuriduna akhbaral ahad fi abwabil i'tiqad. Yaqulun mereka mengatakan. Yakni maksud dari ucapan beliau bahwa nas-nas dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan sanad-sanad yang sahih. Tetapi di sana ahlul batil mereka menginginkan menolak itu semuanya dengan mengatakan bahwa itu semuanya adalah akhbar ahad, berita-berita dari hadis ahad. Sementara kata mereka mengatakan sementara khabar ahad dalam permasalahan i'tiqad, dalam permasalahan keyakinan, mereka mengatakan tufidu dhon, itu hanya memberikan faedah dhon saja, sangkaan besar, tidak sampai memberikan faedah yakin, karena beritanya berita ahad. Ahad itu apa kemarin? Hadis selain hadis yang apa? Mutawatir. Baik. Kalau beritanya itu berita ahad, hadis ahad, itu kata mereka ahlul batil, mereka mengatakan hanya memberikan faedah dhon. Dhon itu sangkaan besar, masih ada kemungkinan salah. Tidak sampai memberikan faedah yakin, berita tentang keyakinan yang pasti. Berita yang pasti, yang jelas kebenarannya. Tidak sampai pada keyakinan, kata mereka. Kalau beritanya berita ahad. Baik. Wal aqidah la tubna illa 'alal yakin, kata mereka. Sementara akidah itu tidak boleh dibangun kecuali di atas keyakinan. Fahadil ahbar, ahbaru ahad. Berita-berita ini, berita tentang sifat, ini hadis-hadis tentang sifat, ini berita ahad semuanya, kata mereka. Sehingga tidak boleh dibangun keyakinan di atas itu berdasarkan hadis ahad, berita-berita hadis ahad. Lain. Hatta akhbar sahihain, sampai pun walaupun ya berita-berita nas-nas sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul dari sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim. Kata mereka itu semuanya hadis ahad. Akhbarus sahihain talaqqahal ummah bil qabul. Itu tadi sangkaan mereka ya, bahwa berita-berita itu, hadis-hadis tersebut itu hadis ahad. Sehingga kita tidak boleh membangun akidah keyakinan di atas berita ini, di atas hadis-hadis ini. Karena itu sebatas memberikan faedah dhon saja, sangkaan besar, dugaan besar, tidak sampai pada derajat keyakinan. Sementara apa yang diyakini oleh para ulama dan kesepakatan seluruh kaum muslimin, akhbarus sahihain, berita yang ada, hadis-hadis yang ada pada sahihain, talaqqatha al-ummah bil qabul, seluruh ya umat ini sepakat menerima hadis sahihain Bukhari Muslim. Wahya tufidul ilm, hadis yang ada dalam sahihain itu memberikan faedah ilmu. Wa kadzalika ahadits ukhar kharij sahihain, demikian pula hadis-hadis yang lain di luar sahihain. Talaqat hal ummah bil qabul, umat ini juga sepakat untuk menerimanya dari hadis-hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Dari Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, Abu Dawud, Nasa'i dan selainnya, Musnad Imam Ahmad. Selama hadis itu sahih, maka umat sepakat menerima hadis tersebut. Sepakat menerima. Ya, para umat sepakat menerima. Dan meyakini bahwa berita itu, hadis tersebut memberikan faedah ilm, tufidul ilm al-yakini. Ya, faedah ilmu yang yakin, yang pasti. Baik. Wal khabar idza talaqathul ummah bil qabul tashihan lahu wa amalan bi mujibih afadal ilm al-yakini. Berita yang telah disepakati umat diterima ya, dalam hal ya, tashihan, ini sebagai tashihan lahu, sebagai bentuk pembenaran terhadap berita tersebut dan pengamalan terhadap mereka mengamalkan konsekuensi dan apa yang dibawa, yang diberikan faedah dari berita tersebut. Faedah yang dibawa oleh hadis tersebut adalah faedah ilmu yang yakini, yang yakin. Naqala dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah an ahli hadis qatibatan. Ibnu Taimiyah menukilkan kesepakatan tersebut dari ahlul hadis. Wa an katsirin min a'immatil mu'tazilah wal asy'ariyah wa an a'immatil madzahib al arba'ah wal usuliyyin wa ghairihim. Demikian pula dinukil dari mereka kebanyakan para imam-imam dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Asy'ariyah, Asy'ariyah, dari imam-imam madhab yang empat, dan para imam-imam usuliyin, ahli usul, dan selain mereka. Tidak ada yang menyelisih, walam yukhalif fi dzalika, tidak ada yang menyelisih dalam perkara ini illal mutakallimun, kecuali ahli kalam. Ahli kalam mengatakan demikian, bahwa berita ahad ini tufidu dhon, hanya memberikan faedah dhon saja, tidak sampai pada derajat yakin. Wa in kana minal mutakallimin aw fil mutakallimin man yukhalifuhum, walaupun dari ahlul kalam itu sendiri ada sebagian dari kecil dari mereka yang ya menyelisih ahlul kalam dalam perkara ini. Kita ambil satu paragraf lagi. Qala wa yakfi itbaq ahli hadis al-mutakhassisin fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahum ahlul fan. Maka cukuplah kesepakatan ahlul hadis yang memang mereka mutakhassisin, spesialis dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan merekalah ahlul fan. Mereka yang ahli dalam bidang tersebut, dalam bidang hadis, wa ahlu kulli fan hum marja'ul ummah fi dzalikal fan. Tentunya ahli fan, orang yang berkompeten dalam bab itu, dalam bidang tersebut, itu sebagai rujukan umat dalam bidang itu sendiri. Baik. Barakallahu fikum. Sehingga dalam perkara ini kita mengambil barakallahu fikum kesepakatan para ahli hadis, para imam-imam, yang mana mereka mengatakan bahwa berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam yang telah dikumpulkan oleh para ulama dalam Sahihain maupun dalam kitab-kitab yang lainnya, semuanya itu adalah hadis-hadis yang barakallahu fikum diterima, disepakati oleh umat ini, diterima, diamalkan selama sanad-sanad yang ada padanya sahih. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nastamir fima ba'ad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.